Ya, bismillah. Selanjutnya kita sudah membahas sebelumnya tentang kalam secara lugah dan kalam secara ilmu nahwu. Sekarang beliau ingin merinci tentang beberapa syaratnya. Imam Muhyiddin ingin merinci tentang syarat dari kalam itu sendiri. Wa makna kaunihi lafzon, dan makna keberadaan kalam itu harus berbentuk lafaz. Maksudnya an yakuna sautan mustamilan ala ba'di hurufi al-hijaiyati allati tubtada'u bil alfi wa tantahi bil ya'i. Jadi maksudnya itu adalah an yakuna saut. Kalam itu harus berbentuk saut. Dia itu harus berbentuk suara. Lafdhon itu maksudnya dia itu harus berbentuk suara yang terkandung sebagian huruf hijaiyah. Ya. Jadi suara, tapi ketika antum ucapkan itu harus terkandung sebagian huruf hijaiyah. Di sini dikatakan ba'dil hurufi al-hijaiyah. Enggak mungkin semua ya, enggak mungkin ada satu kata yang antum ucapkan semua huruf hijaiyah dari pertama sampai akhir ada di situ. Itu enggak mungkin. Pasti hanya sebagian saja kan? Tubtada'u bil alifi, yang mana huruf hijaiyah itu diawali dengan huruf alif, wa tantahi bil ya, dan berakhir dengan huruf ya. Jadi huruf hijaiyah itu kan diawali dengan alif, diakhiri dengan ya. Maka yang namanya lafaz, ya, yang dinamakan dengan lafaz, dia itu adalah suara, harus berbentuk suara, ya, yang terkandung huruf hijaiyah di dalamnya. Jangan sampai ada sebuah lafaz yang antum ucapkan tapi bukan berbentuk huruf hijaiyah di dalamnya. Seperti yang anda katakan, ini rumah. Paham? Berbentuk suara. Tapi ketika anda ucapkan, ucapan anda ini rumah itu bukan terkandung huruf hijaiyah tapi huruf Indonesia. Paham? Maka dia tidak disebut, bukan itu yang diinginkan. Jadi harus terkandung huruf hijaiyah, yang mana huruf hijaiyah itu diawali dengan alif dan diakhiri dengan ya. Wa misaluhu, contohnya kata beliau, Ahmadu Ahmad, wa yaktubu yaktubu, wa Sa'idun dan Sa'id. Jadi Ahmad, yaktubu dan Sa'id. Fa inna kulla wahidatin min hazil kalimati as-salasi atau as-sulasi indan nutaki biha takunu sautan mustamilan ala arba'ati ahrufin hijaiyatin. Maka setiap salah satu dari tiga kalimat ini, tiga kata ini, indan nutaki, ketika diucapkan dengannya, takunu sautan mustamilan, dia itu berbentuk suara yang terkandung empat huruf hijaiyah di dalamnya. Lihat, kita ketika kita ucapkan Ahmadu yaktubu, ya, yaktubu. Ini kalau kita ucapkan, ya, kita ucapkan kalimat ini dia akan berbentuk suara Ahmadu, berbentuk suara lafzon, yaktubu berbentuk suara yang terkandung empat huruf hijaiyah di dalamnya. Ahmadu diawali dengan hamzah dan diakhiri dengan dal. Yaktubu diawali dengan ya dan diakhiri dengan huruf ba. Inilah yang diinginkan dengan lafzon. Jadi lafaz itu bukan lafaz sembarangan, harus lafaz yang diucapkan itu adalah lafaz yang terkandung huruf hijaiyah di dalamnya. Paham ini? Fal isyaratu masalan, maka isyarah contohnya, la tusamma kalaman indan nahwiyin, dia tidak dinamakan kalam menurut ulama nahwu, li'adami kauniha sautan mustamilan ala ba'dil hurufi, karena dia itu tidak mengandung suara, tidak berbentuk suara yang terkandung sebagian huruf hijaiyah di dalamnya. Jadi isyarah, misalkan anak isyarah seperti ini saja. Anak nunjuk begini isyarah. Pak, ini enggak dinamakan kalam menurut para ulama nahwu. Kenapa? Karena dia enggak berbentuk suara yang ada huruf hijaiyah, huruf hijaiyah. Sedangkan syarat kalam yang pertama apa? Harus berbentuk lafaz. Dan maksudnya lafaz di sini adalah lafaz yang tersusun dari sebagian huruf hijaiyah. Jelas? Jelas dinamakan sebagian ya, enggak mungkin semua gitu. Enggak mungkin ada satu kosakata huruf hijaiyah itu lengkap dari awal sampai akhir dalam satu kosakata itu, enggak mungkin. Pasti hanya sebagian. Ya. Wa in kanat tusamma indal lughawiyyin kalaman. Meskipun isyarah tadi ya, wa in kanat, kanat itu nanti isimnya ke isyarah. Wa in kanat, meskipun isyarah tadi tusamma, isyarah itu dinamakan ya, kalaman sebagai kalam indal lughawiyyin menurut ahli lugo. Ya. Menurut lugo bahasa Arab dia dinamakan kalam. Tapi menurut ilmu nahwunya enggak disebut dengan kalam. Li husulil faidati biha. Kenapa dinamakan kalam menurut lugo? Karena terhasilkan faedah dengannya. Artinya, ketika antum isyarah kepada seseorang, ketika dia nanya, mana rumah si fulan? Antum isyarah begini saja, nunjuk. Dia faham gitu, oh rumah si fulan di sini. Jelas? Hah. Itu kalau dalam secara bahasa, itu dinamakan kalam. Tapi tidak secara nahwu. Secara nahwu, dia tidak dinamakan kalam. Kenapa? Karena kalam itu harus berbentuk suara, harus berbentuk lafaz. Dan yang namanya lafaz itu harus suara yang terkandung sebagian huruf hijaiyah di dalamnya. Paham sampai sini? Abu Salman. Paham maksudnya kan? Itu yang dimaksud dengan lafzon. Ini kita bahas satu persatu ya. Karena syarat kalam kan pertama lafaz. Lafaz tadi sudah kita sebutkan, dia harus berbentuk suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Itu yang dimaksudkan dengan secara lafaz. Ya, dia harus mengandung sebagian huruf hijaiyah. Suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Isyarah enggak masuk di sini. Karena isyarah enggak berbentuk suara. Paham? Tulisan juga enggak masuk di sini. Karena tulisan juga tidak berbentuk suara. Yang kedua, syarat kalam murakkab. Wa makna kaunihi murakkaban, dan yang dimaksudkan dengan murakkab ya, an yakuna muallafan min kalimataini aw aksar, dia itu harus tersusun dari dua kata atau lebih dari dua kata. Jadi yang namanya murakkab itu paling sedikit dua kata. Dua kata atau lebih. Paham? Contoh, Muhammadun musafirun. Dua kata. Kita ucapkan, Muhammadun musafirun. Tersusun dari dua kata ya. Dihukumi kalam. Atau al-ilmu nafi'un. Ilmu itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Terus waya belugu al mujtahidu al majda, ya, seorang mujtahid yang bersungguh-sungguh akan sampai pada tempat kehormatan, kemuliaan. Walikulli mujtahidin nasibun, ya, setiap orang yang mujtahid itu akan memiliki bagian di dalamnya. Wal ilmu khairun ma tas'a ilaihi. Ya, di situ sudah tersusun dari beberapa kata ya. Sekarang lihat, Fakullu ibaratin min hadhil ibarati tusamma kalaman. Setiap ibarah yang tadi diungkapkan ini, Muhammadun musafirun, al-ilmu nafi'un, yablugu al-mujtahidu al-majda. Faham? Ini semuanya dinamakan sebagai kalam. Ya. Setiap ibarah ungkapan yang tadi disebutkan, min hadhil ibarat, dari ibarah-ibarah tadi, itu dinamakan sebagai kalam. Bal kullu ibaratin wa kullu ibaratin minha muallafatun min kalimataini aw aksara. Dan setiap ibarah dari ibarah-ibarah tadi itu disusun dari dua kata atau lebih. Enggak ada yang satu kata. Ya. Setiap ibarah, setiap ungkapan yang disebutkan tadi, minha, dari ungkapan-ungkapan yang telah disebutkan, muallafatun, itu tersusun min kalimataini au aksar, dari dua kata atau lebih. Fal kalimatu al wahidatu la tusamma kalaman indan nuhati. Adapun kalau satu kata saja, kalimat al wahidah, satu kata saja, la tusamma kalaman indan nuhati, tidak dinamakan kalam menurut para ulama nahwu. Secara nahwunya enggak dianggap kalam itu. Tapi kita namakan apa dia nanti? Kalimat. Kalau kalam itu bahasa Indonesianya kalimat, jumlah. Kalau kalimat itu maksudnya adalah kata. Illa idza indamma ilaiha ghairuhu. Kecuali terkumpul bersama dia selain daripadanya. Maksudnya apa? Kecuali ada satu kata bergabung atau berkumpul dengan kata yang lain, maka dia dinamakan kalam. Kalau sendiri saja, enggak dinamakan kalam. Paham nih? Kalau sendiri saja, dia tidak dinamakan kalam. Kecuali dia berkumpul dengan yang lain, terkumpulkan dengan yang lain, baru dia dinamakan kalam. Sawaun akana indimamu ghairiha ilaiha haqiqatan kal amsilati as-sabiqati. Hukumnya ini sama saja. Baik dia terkumpul dengan yang lainnya ini secara hakikat, secara nyata, terlihat sama kita. Kal amsilati as-sabiqati, sebagaimana contoh yang telah berlalu. Perhatikan ini maksud kitabnya ya. Kalau ada satu kata, satu kalimat, anak kasih contoh, Muhammadun. Ini namanya al-kalimatu al-wahidah, satu kata. Ya. Ini enggak dinamakan kalam menurut nahwu, ulama nuhat. Paham? Ini enggak dinamakan kalam ini. Karena syarat kalam tadi paling sedikit dia dua kata, murakkab. Nah, sampai satu kata ini bergabung dengan kata yang lain. Terkumpul bersama kata yang lain. Sawaun akana, sama saja hukumnya, indimamu ghairiha ilaiha hakikotan. Ketika dia berkumpul dengan selainnya, dengan dirinya, itu secara hakikat, secara nyata, terlihat sama kita. Kal amsilati as-sabiqah, seperti ini. Muhammadun musafirun. Muhammadun berkumpul bersama musafir. Terlihat sama kita ya, nyata bentuknya, paham? Mobil siapa nih? Hah? Punya siapa itu? Punya siapa? Ya. Baik berkumpulnya dia bersama yang lain secara hakikat. Am takdiron, atau ketika dia berkumpul dengan yang lain secara takdir. Paham? Secara lafaz hanya terlihat sendiri. Anak kasih contoh dulu yang mudah. Kum. Yang terlihat berapa kata? Satu. Paham? Tetapi secara takdir berapa kata? dua takdirnya anta di sini. Nah ini dia maksudnya. Dia mau bilang.